jalan bersamamu, menarilah denganku. Namun bila hari ini adalah yang terakhir, namun ku tetap bahagia. Selalu ku syukuri, begitulah aku. Sendiri, cepat-cepatlah sampaikan kepadaku agar ku tak berharap dan buat kau bersedih. Bila nanti saatnya telah tiba, ku ingin kau menjadi istriku. Jalan bersamamu dalam terik dan hujan, berlarian ke sana kemari dan tertawa. Namun bila saat berpisah telah tiba, izinkan ku menjaga dirimu, berdua menikmati pelukan di ujung waktu. Sudilah kau temani diriku. Cepat-cepatlah sampaikan kepadaku agar ku tak berharap dan buat kau bersedih. Bila nanti saatnya telah tiba, ku ingin kau menjadi istriku. Jalan bersamamu dalam terik dan hujan, berlarian ke sana kemari dan tertawa. Namun bila saat berpisah telah tiba, izinkan ku menjaga dirimu, berdua menikmati pelukan di ujung waktu. Sudilah kau temani diriku. Sudilah kau menjadi temanku. Sudilah kau menjadi. Apa? Lu kira gue cewek lu? Cewek mulu. Nikah. Ntar gue bawa ya. Lama banget sih minumnya. Ntar gue balik lah. 3 bulan. Kok gitarnya diambil sih? Istriku. Apa kamu tahu sih gitar aku gade? Kan kemarin kita marahan. Aku udah tahu semua kok. Oh, tahu dari siapa? Ini punya siapa? Ih, kok bisa ada kamu sih? Itu juga dari orang yang sama. Katanya itu kemarin ketinggalan di bawah pohon. Emang kenapa sih kamu bawa-bawa begituan? Enggak, kemarin disuruh Mamski jualin. Terus siapa orang yang ngasih tahu itu? Sebentar. Ini fotonya. Ini kan si kampret.